dalam rangka mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sebagai penambahan bekal pengetahuan kita terhadap dinul Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Di dalam kesempatan sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengingat suatu hadis yang sangat penting maknanya, meskipun kita barangkali terlalu sering mendengarnya, tetapi tidak ada salahnya untuk selalu kita ingat kembali makna-makna yang berharga terdapat dalam hadis tersebut, yaitu sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih. Di dalam Kitabul Ilmi dari kitab Sunan Abu Dawud, bab Al-Hathu ala Talabil Ilmi, anjuran untuk segenap kaum muslim dan muslimah terus menerus semangat dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melalui bimbingan para ulama rahimahumullah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Abu Dawud mengatakan, haddatsana Musaddad bin Musarhad, telah menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Musaddad bin Musarhad. Qala haddatsana Abdullah bin Dawud, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud, sami'tu Asim bin Raja bin Haywah, aku telah mendengar Asim bin Raja bin Haywah yuhadithu an Dawud bin Jamil, menceritakan dari seorang guru yang bernama Dawud bin Jamil. An Katsir bin Qais, dia dapatkan dari Katsir bin Qais, an Abi Darda. Kemudian Imam Katsir bin Qais mendapatkannya dari sahabat mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka sesungguhnya saya telah mendengar Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Yang artinya kurang lebih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidaklah pernah mewariskan untuk umatnya harta berupa dinar ataupun dirham. Hanyalah yang mereka wariskan untuk umatnya yaitu warisan ilmu. Maka barang siapa di antara kalian wahai umat Nabi Muhammad telah mendapatkan ilmu ini, berarti dia telah mengambil warisan para nabi alaihimus salatu wassalam bihadzin wafir, dengan bagian jumlah yang sangat banyak, yang sudah cukup. Ayuhal ikhwah azzani wa azzakumullah, melalui hadis yang sangat mulia ini, marilah kita renungkan bersama-sama makna yang sangat hebat di dalamnya. Nabi Muhammad Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa diri beliau dan juga para nabi sebelum beliau tidaklah pernah memberikan warisan untuk umatnya masing-masing dengan warisan harta dunyawiyah. Tetapi apakah warisan yang telah diberikan oleh para nabi untuk umatnya? Rasul menjelaskan, ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi telah mengajarkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ilmu tauhid sampai kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Dari perkara ibadah seorang manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diajarkan oleh para nabi kepada umatnya, sekaligus menjadikan itu semua sebagai harta waris yang telah ditinggalkan oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam. Maka kaidahnya, kata Rasul, orang yang mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, berarti orang tersebut telah mendapatkan harta waris para anbiya alaihimus salatu wassalam. Tetapi dengan melalui bimbingan para ulama rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Sebab di awal kalimat Rasul menjelaskan, al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah penerus atau pewarisnya para nabi alaihimus salatu wassalam. Dengan pendek kata, kita bisa dikatakan sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu dengan baik apabila melalui arahan-arahannya mereka para ulama rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Mengingat siapa yang mendapatkan ilmu agama ini, berarti dia telah mendapatkan harta waris yang sangat mulia yang telah ditinggalkan oleh para nabi alaihi mussalatu wassalam. Ikhwanna fiddin azzani wa azzakumullah, dikatakan oleh salah satu guru kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, di dalam Kitabul Ilmi, tentang beberapa sebab yang sepatutnya ditempuh oleh seorang manusia agar bisa dengan mudah mendapatkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antaranya ada empat atau ada empat perkara dari sebab-sebab memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu ini. Dan insya Allah dari empat perkara ini kita akan mengambil pelajaran dari salah satu kisah seorang alim yang hidup di zaman dahulu, yaitu dari kalangan tabi'in, bernama Al-Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Karena beliau telah menempuh empat sebab seseorang akan dimudahkan oleh Allah mendapatkan apa? Ilmu. Sebab yang pertama, hendaklah ada pada diri orang manusia dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala as-sabru wal muthabarah ala talabil ilmi, terus menerus bersabar, tidak dia tentukan dalam waktu yang sedikit, di saat mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang pertama. Sebab yang pertama, apabila kita ingin mendapatkan, dimudahkan oleh Allah meraih ilmu ini, harus adanya kesabaran. Artinya terus-menerus yang namanya belajar itu. Bukan kita target dalam waktu setahun, dua tahun, setelah itu tidak. Dalam waktu 4 tahun biar dapat gelar LC, setelah itu tidak. Biar dapat gelar S1. Dalam waktu 6 tahun misalkan, biar dapat S2, setelah itu enggak mau belajar lagi. Orang yang menargetkan diri dalam waktu yang sedikit, ketika mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan memudahkan dia mendapatkannya dengan baik. Kita lihat bagaimana sosok ulama alimun min a'immati ahli hadith wa ahli al-fiqh Muhammad bin Idris Abu Abdullah al-Qurashi al-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, nama Asy-Syafi'i tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Di tengah orang yang alim atau orang yang jahil, bahkan awamun nas, semuanya mengenal nama Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan tepatnya di negeri Yaman, kurang lebih pada tahun 150 Hijriah. Dan beliau wafat kurang lebih kira-kira pada tahun 204 Hijriah. Dengan demikian, berapakah kira-kira umur yang dimiliki oleh imam yang mulia ini, Asy-Syafi'i rahmatullah alaih Muhammad bin Idris Abu Abdullah Al-Qurashi Asy-Syafi'i? Kurang lebihnya berapa? 54 tahun. Tidak terlalu tua, bukan? Terlalu tua atau tidak terlalu tua? Tidak terlalu tua. Karena banyak para ulama ahli hadis yang Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka ketika berumur 90 tahun, 80 tahun. Seperti para ulama yang hidup di zaman kita sekarang, Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Bas, guru kami Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, kemudian sampai guru besar kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, beliau-beliau ini wafat berumur lebih dari 60 tahun. Artinya lebih lama dari siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Semuanya lebih dari 60, bahkan lebih dari 70. Ada yang 74. Seperti Syekh Muqbil, kurang lebihnya segitu umur yang beliau tempuh. Ada yang lebih dari itu, 80 tahun, 90 tahun, sama hatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Itu para ulama ahli hadis mujaddidu dakwah yang hidup di zaman kita sekarang. Sehingga di saat kita mendapatkan sejarah Al-Imam Syafi'i, kira-kira umur yang beliau lewati dalam kehidupan dunianya waktu itu 54 tahun, berarti tidak terlalu apa? Tidak terlalu apa? Tidak terlalu tua. Bersamaan dengan itu, beliau curahkan seluruh umurnya, hidupnya, nafas demi nafasnya untuk belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tarbiyah diri beliau sendiri melalui para guru-guru beliau rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kesabaran yang beliau miliki dalam thalabul ilmi benar-benar sangat menakjubkan bagi kita. Sampai-sampai beliau pernah berkata dalam salah satu ucapannya, "Ma aflah fil ilmi illa man talabahu bil qillah." Tidaklah akan berbahagia, tidaklah akan mendapatkan kemenangan sesungguhnya pada diri seseorang yang mempelajari ilmu agama ini, siapa yang mencarinya dalam waktu yang sedikit. Enggak akan sukses. Enggak akan Allah subhanahu wa ta'ala pahamkan dengan baik terhadap agama. Sekali lagi demikian tadi yang disinggung. Kita mentarget diri kita, saya mau belajar. Sampai kapan? Mungkin ya sampai umur 40 tahun lah. Ada lagi, ya mungkin sampai 4 tahun aja lah cukup insya Allah. Dalam perkara ilmu dunia aja mereka mengatakan, carilah ilmu oleh kalian selama kalian masih hidup. Dalam mencari ilmu-ilmu apa? Dunia. Maka kita juga harus mengatakan, carilah ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala selama nafas kita masih apa? Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama jantung kita masih terus-menerus bergerak, berdetak. Tidak akan ada habisnya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, karena kesabaran beliau mengarungi ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pahamkan di dalam Dinul Islam. 15 tahun, ini waktu muda atau waktu yang sudah tua? Masih sangat muda. Beliau sudah menjadi mufti, ahli fatwa, menguasai sekian banyak ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari ilmu adab, beliau mengatakan sendiri, ta'allamtu al-adab 40 sana. Hanya ilmu adab aku pelajari selama kurang lebih 40 tahun. Subhanallah. Belum ilmu-ilmu yang lainnya. Itulah keharusan bagi kita memiliki dan menempuh sebab yang pertama, agar kita benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memahami agama ini dengan baik. Curahkanlah waktu kita siang, malam, sore untuk ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih sangat banyak beberapa perkara yang belum kita pahami. Semakin orang mempelajari ilmu agama Allah, semakin memahami dirinya masih sangat kurang pengetahuannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah diceritakan, salah satu kebiasaan beliau begadang malam. Begadang malam untuk apa? Untuk memikirkan pemahaman ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mendapatkan ayat, beliau fikirkan, beliau pahamkan dengan baik-baik. Kalau belum mendapatkannya, terus-menerus beliau kaji melalui guru-guru beliau sampai larut malam. Bahkan ketika beliau bertamu, ya, bertamu ini, yang namanya tamu kan biasanya ya enggak melakukan kebiasaan apabila dia enggak bertamu, ya enggak? Masa di rumah orang mau kayak gitu, ya enggak? Tetapi beliau sudah menjadi kebiasaan bergadang malam untuk ilmu agama Allah. Bertamu pun demikian keadaannya. Maka suatu hari dikisahkan oleh Imam Ahmad, salah satu murid beliau, dahulu aku meminta kepada Al-Imam Syafi'i agar bertamu di rumahku. Ternyata dikabulkan oleh Imam Syafi'i. Datang Imam Syafi'i ke rumah siapa? Imam Ahmad. Setelah sudah datang sampai ke rumahnya, disuguhi makanan. Kemudian dimakanlah makanan tersebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu dimakan, langsung beliau melakukan kebiasaan setiap harinya, yaitu memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam yang beliau belum paham. Dengan mengingat di kitab-kitabnya para ulama rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala. Ternyata seperti ini beliau lakukan di rumahnya Imam Ahmad sampai tengah malam. Dari mulai makan malam ya, kurang lebihnya habis sholat isya, sampai tengah malam. Dan bukan sampai tengah malam lagi, sampai adzan sholat subuh datang. Sampai adzan sholat subuh datang. Kemudian setelah adzan sholat subuh terdengar, beliau langsung berdiri dan menuju masjid, tidak berwudu. Berarti habis makan, kelihatannya ya secara zahir habis makan, kemudian tidak sholat malam, tetapi baca-baca terus, ya, mengingat-ingat terus ilmu. Dan setelah datang sholat fajar, adzan, beliau langsung ke masjid, enggak berwudu. Ini kelihatannya. Setelah sholat subuh, Imam Ahmad menyampaikan kepada keluarganya tentang keutamaan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Kata keluarganya, kenapa engkau memuji orang ini? Bukankah orang ini kerjaannya tadi barusan kita lihat makan? Ya enggak? Kemudian setelah makan, bukannya sholat malam, dia terus-menerus di situ merenungkan, memahami apa, enggak tahu. Setelah itu bukannya datang azan sholat subuh, berwudu, ngambil air wudu, tetapi beliau langsung ke masjid seakan sholat tanpa wudu. Akhirnya Al-Imam Ahmad menanyakan hal tersebut kepada Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i menjawab, adapun saya menyantap makanan yang engkau suguhkan kepada saya, karena saya memahami tentang mulianya harta yang engkau miliki. Maka berarti makanan yang dimiliki oleh kamu, wahai Ahmad, juga mulia. Aku ingin memenuhi perutku dengan makanan-makanan yang halal mulia. Ini alasannya, ya. Kemudian adapun saya tidak menegakkan sholat malam karena saya yakin, seyakin-yakinnya mempelajari ilmu lebih utama dibandingkan sholat apa? Sholat malam. Ini secara kesepakatan para ulama bahwasanya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dipelajari, dipahami itu lebih utama dibandingkan seluruh ibadah nafilah. Ibadah apa? Sunnah. Meskipun sholat malam. Adapun ketika datang azan sholat subuh, saya langsung pergi ke masjid karena wudu saya belum batal. Subhanallah. Ya, dari mulai makan bersama Imam Ahmad sampai subuh belum batal wudunya. Maka saya tidak menginginkan untuk mengulangi wudu saya lagi. Setelah sudah diberitahu hal seperti itu, mereka baru menyadari betapa mulianya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan beliau memiliki kesabaran, kontinu terus menerus. Kebiasaan baik dalam mempelajari ilmu beliau lakukan. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Maka yang namanya ilmu tidak akan bisa kita raih dengan baik, ya, apabila keadaan kita inginnya menjadi orang yang nyantai. Gak akan dapat. Ilmu agama ini dengan baik. Sebagaimana perkataan para ulama ahli hadis, di antaranya Yahya bin Yahya dan juga yang lainnya, innahu lan yustata'al ilmu birahatil jism. Perlu kalian ketahui, sesungguhnya tidaklah ilmu agama ini bisa diraih oleh seseorang dengan baik apabila tubuh dia inginnya nyantai. Inginnya apa? Inginnya rileks terus. Enggak mencurahkan juhud sungguh-sungguh yang maksimal. Di antara contoh, seseorang inginnya nyantai kemudian jadi orang alim adalah dia mentarget mungkin, saya ingin belajar ilmu agama Allah cuma 4 tahun aja, insya Allah saya akan jadi penguasa, raja dari para ustaz di sini, misalkan. Innahu lan yustata'al ilmu birahatil jism. Mungkin bisa ilmu yang dia dapat, tetapi tidak mungkin mendapatkannya dengan baik dan benar. Bisa jadi nanti dia banyak pemahaman-pemahaman yang menyelisihi. Bisa jadi dia banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan seterusnya. Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Maka dengan demikian, perkara yang pertama harus kita miliki, yaitu as-sabru wal muthabarah. Pondasi meraih ilmu agama ini pertama kali adalah at-tathbit. Tathbit itu artinya terus menerus. Jangan kita semangat belajar adalah semangat 45 aja. Begitu lagi semangat, seakan-akan taklim di sana kemari, kita hadir semua. Sampai akhirnya kita jatuh sakit, kemudian selanjutnya gak mau belajar lagi. Hari ini mumpung saya lagi semangat nih, ada taklim di Poltangan, saya hadir. Sebentar lagi kalau kajian ini selesai ada di sana, datang lagi ke sono. Ya. Dari mulai pagi sampai apa? Sampai malam. Semangat 45 keluarnya. Semangat mendadak. Tetapi dia tidak mau lanjut lagi di kemudian hari. Ingat Rasulullah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah ma adwa muhawain qalla." Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Artinya sedikit demi sedikit berlanjut itu jauh lebih baik dibandingkan banyak kemudian terputus. Kalau bisa ya banyak tapi apa? Berlanjut. Betul atau tidak? Kalau bisa banyak tetapi berlanjut. Tetapi kalau enggak bisa sedikit demi sedikit, asalkan berlanjut, itu jauh lebih baik dibandingkan kita semangat mendadak akhirnya terputus, hilanglah rasa kesemangatan dari kita. Iya dan billah tabaraka wa ta'ala. Orang yang memiliki tathbit dan kesabaran, maka kata Imam Asy-Syafi'i, thamaratuhu as-salamah, buah hasilnya dia akan selamat, sukses mendapatkan pemahaman agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Demikian juga Imam Syafi'i pernah mengatakan di dalam salah satu lentera ucapan beliau yang sangat berharga, yahtaju talibul ilmi ila thalathi khisal. Penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin mempelajari ilmu ini, sangat membutuhkan kepada tiga perkara. Di antara tiga perkara ini beliau sebutkan, yang pertama, tulul umur, yaitu yang panjang umurnya. Artinya, terus menerus dalam umur yang dia berikan, atau yang telah Allah berikan kepada dia. Kalau sampai 100 tahun, berarti thalabul ilminya sampai berapa? 100 tahun. Kalau nyampenya 60 tahun, thalabul ilminya sampai 60 tahun. Ini yang harus dibutuhkan dan harus dimiliki oleh kita semua sebagaimana bimbingan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, dinyatakan oleh guru kami Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, sebab-sebab menjadikan seseorang dimudahkan oleh Allah dalam mengarungi ilmu ini, yang kedua adalah al-hifdz. Butuhnya seseorang untuk menjaga ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara diantaranya menghafal. Sebab apabila ilmu yang kita dapatkan kita hafal, maka terus-menerus akan menyertai kita dan terus-menerus kita akan ingat. Benar atau tidak? Berbeda dengan orang mempelajari ilmu tiba-tiba lupa, enggak dihafal. Maka berarti seakan-akan habis majelis taklim dia tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang kamu pelajari tadi? Lupa saya. Kenapa? Karena enggak ada keinginan untuk menaruh di sini segala pengetahuan yang dia dapat. maka bersemangatlah kita semuanya untuk menjaga ilmu ini dengan cara menghafal. Dan ini dilakukan oleh imam besar tadi, Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Beliau dikisahkan oleh para ulama ahli hadis, ketika berumur 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Landasan utama, dalil utama dalam ilmu agama Allah apa? Al-Quran. Beliau 7 tahun sudah menghafal apa? Al-Quran dengan kuat. Dan kebiasaan hafalan yang dilalui oleh para ulama itu bukan hafalan mendadak, ya. Menghafal kemudian nanti beberapa lama kemudian lupa. Ini namanya hafalan mendadak. Tetapi seringkalinya mereka itu kalau menghafal suatu ilmu, Al-Quran ataupun hadis, benar-benar tertancap dalam benak mereka seumur hidup. Tidak gampang lupa. Mayoritasnya mereka menghafal seperti hafalan seorang manusia surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, gimana kalau kita menghafal surat Qul Huwallahu Ahad? Kira-kira beberapa tahun kemudian lupa gak kita? Hah? Insya Allah enggak ya. Bukan berarti kita sombong. Kita tantang deh. Dan kita bisa umumkan. Saya enggak akan lupa. Insya Allah. Surat Al-Ikhlas. Karena benar-benar apa kuat hafalan kita terhadap surat Al-Ikhlas. Itu juga dialami oleh para ulama ahli hadis. Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala bukan sekedar menghafal Al-Quran, beliau semangat, tetapi menghafal hadis. Maka beliau kurang lebih sekitar umur 13 tahun sudah menghafal seluruh hadis yang ada di dalam kitab Muwatta Imam Malik. Berapa ribu hadis itu yang terdapat di dalam kitab Muwatta Imam Malik? Kurang lebihnya sekitar 7.000 atau lebih. Dalam keadaan beliau masih berumur antara 12 tahunan. Ya. Belum sampai 15 tahun. Karena 15 tahun beliau sudah apa? Ahli fatwa. Subhanallah. Inilah kesemangatan menghafal yang beliau miliki. Dalam rangka untuk menjaga ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang sahih, "Naddarallaha imra'an sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha bima sami'." Allah akan menjadikan wajah seseorang berseri-seri pada hari kiamat nanti. Ketika dia mendengar hadis dariku. Fahafidhaha, kemudian dia bisa menghafalnya. Wa addaha, sehingga dia bisa menyampaikan hadis tadi kepada yang lain sesuai yang dia dengar dengan baik. Maka Rasulullah memberikan keutamaan orang yang bakal Allah cerahkan wajahnya sehingga berseri-seri, di antaranya adalah yang bisa menghafal apa? Hadis. Dan ini sudah merupakan pengharusan bagi setiap orang yang ingin mempelajari ilmu agama ini dengan tujuan menjaga ilmu ini adalah dengan dihafal. Diulang-ulang apa yang kita dapatkan agar nempel, kalau perlu 100 kali diulang-ulang. Kalau perlu ya. Agar apa? Agar nempel seperti surat Qul Huwallahu Ahad. Benar tidak? Benar. Jangan cuma 1 kali 2 kali diulangnya. Begitu ada ustadz lagi yang mengulanginya, oh lagi-lagi ini. Mengulang ilmu enggak ada ruginya ikhwah. Meskipun berapa kali? 20 kali. Karena akan menjadikan hafalan kita semakin kuat. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengatakan dalam kitab beliau, Al-Hafzu ala Hifzil Ilm. Anjuran untuk menjaga ilmu. Beliau bawakan salah satu kisah dari ulama terdahulu. Ketika itu ulama ini mengajarkan suatu kitab. ternyata menyampaikan hadis yang sudah disampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Akhirnya ada salah satu muridnya beliau, sudah lumayan tua umurnya, mengatakan, "Wahai Syekh, kenapa ini lagi yang disampaikan? Kalau ini sudah kami hafal insyaallah." Coba sebutkan. Akhirnya Syekh ini, orang tua ini ya, menyebutkannya dengan baik. Nah, beberapa hari kemudian sang alim ini meminta orang tua ini untuk menyebutkan ilmu yang sebelumnya udah menyebutkannya dengan baik. Ternyata lupa, gak bisa menghadirkannya dengan apa? Dengan baik. Karena sudah agak lama. Maka sang alim ini mengatakan, itulah tujuan saya. Menyampaikan ilmu dengan berulang-ulang kepada kalian, agar kalian bisa menancapkannya ke dalam hati kalian, dan tidak bisa lupa. Dengan demikian, ilmu membutuhkan apa? Untuk dihafal. Dan seluruh para ulama, bukan hanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala saja yang semangat dalam menghafalkan ilmu. Tetapi yang sedang kita pelajari, yang sedang kita kulas adalah sejarah biografinya beliau, agar kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mencontoh teladan yang baik. Beliau sangat semangat. Sampai-sampai 7 tahun sudah selesai Al-Quran dengan kuat. Di atas 10 tahun sudah selesai Muwatta Imam Malik. Meskipun kita yakin atau kita mengetahui ya, dalam sejarah Imam Syafi'i beliau pernah mengalami jeleknya hafalan. Dengan sebab pernah melihat seorang wanita yang bukan mahram. Enggak sengaja. Ya. Ini ingat, enggak sengaja loh. Kalau kita kadang-kadang sengaja enggak? Enggak sengaja juga. Tapi mengucapkannya, Masya Allah, Tabarakallah, kayak gini terus. Subhanallah. Enggak bisa habis. Terakhirnya astagfirullah. Ikhwatal iman azani wa azakumullah, Imam Syafi'i pernah enggak sengaja melihat kaki seorang wanita yang enggak halal baginya. Kakinya waktu itu ada yang menyebutkan cuma sampai betis ya. Enggak sampai ke atas lagi, enggak. Cuma sampai apa? Betis. Ternyata langsung beliau mengalami jelek hafalan. Ketika itu, sebentar aja tapi, alhamdulillah. Karena ketika beliau mengalami jelek hafalan, langsung mengadu kepada guru besar beliau, yaitu Imam Waqi' bin al-Jarrah. Nah, Imam Waqi' bin al-Jarrah, gurunya Imam Syafi'i itu terkenal dengan sosok ulama ahli hadis yang sangat kuat hafalannya. Bahkan bisa dikatakan dalam zamannya sebagai pemimpin para hufadz. Rajanya para hafidz. Sampai-sampai karena kuatnya hafalan yang dimiliki oleh Imam Waqi', murid-murid beliau sering bertanya-tanya. Sering meminta anjuran, bimbingan. Caranya gimana biar kami hafalannya seperti engkau, wahai imam? Nah, ketika suatu hari pernah ditanya Imam Waqi' dengan pertanyaan, "Ya Waqi', wahai Imam Waqi', ma adwiyatul hifzi?" Aku ingin minta penjelasan kepada engkau, apakah obat hafalan biar kokoh dan kuat? Nah, obatnya apa kira-kira? Kemudian Waqi' bin al-Jarrah mengatakan, "In akhbartukum istakmaltum?" Kalau aku kabarkan obat ini, kalau aku beritahu obat ini kepada kalian, kalian mau pakai enggak? Jangan-jangan cuma tanya aja terus enggak mau pakai. Kan ada, ya enggak? Orang yang tanya-tanya doang iseng, setelah dikasih tahu, ya diabaikan. Maka Waqi' bin al-Jarrah mengadakan perjanjian dulu bersama para muridnya. Kalau aku kabarkan obat yang paling manjur menguatkan hafalan, kira-kira kalian mau pakai enggak? Mereka berjanji insya Allah. Jawabannya tarkul ma'asi, meninggalkan apa? Maksiat-maksiat. Ringkas itu obatnya ya. Tarkul ma'asi. Maka Waqi' bin al-Jarrah menjadi sosok pemimpin para hafid, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Suatu hari ada salah satu muridnya Waqi', bukan Imam Syafi'i tetapi murid yang lainnya, menceritakan hadis yang beliau dapatkan dari Waqi' bin al-Jarrah dengan mengatakan haddatsana Asad, telah menceritakan kepada kami singa. Oh, orang yang mendengar hadis ini bingung. Manil Asad? Siapa singa yang kamu maksud? Nah, masa singa jadi guru kamu? Nah, itu kan binatang. Ternyata sang murid ini mengatakan, Waqi' bin al-Jarrah Asadul Huffam. Yang saya maksud adalah Waqi' bin al-Jarrah karena beliau adalah singanya para hafil. Subhanallah. Sehingga Imam Syafi'i ketika mengalami jeleknya hafalan langsung datang ke Waqi', minta bimbingan dan arahan. Sebagaimana kalau kita lagi jelek hafalan, ya jangan malah datangnya ke mall. Akhirnya semakin apa? Semakin jelek lagi, semakin melemah hafalannya. Imam Syafi'i berkata, syakautu ila Waqi'in su'ahifzi, fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi', guruku, tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau membimbing aku agar meninggalkan apa? Maksiat. Alhasil dari cerita ini kita ambil bahwa sebab yang harus kita tempuh dalam mempelajari menimba ilmu agama Allah adalah al-hifdz. Diusahakan ilmu ini dihafal. Hafalan itu bukan dengan dada saja. Ada sebagian manusia yang mampu menghafal ilmu ini dengan cara menulis. Nah, dengan cara apa? Menulis. Jadi hafalan ada dua. Hafalan yang tertancap langsung dalam dada tanpa menulis, dan hafalan yang dengan cara menulis. Dengan istilah lain, dhabtul kitabah. Bagaimana caranya hafalan yang langsung nancap dalam dada, begitu mendengar ilmu langsung direkam kayak kaset kosong, ya. Sehingga selesai majelis taklim, apabila ada yang bertanya, tadi kamu mempelajari apa? Bisa menghadirkan dengan baik. Karena apa? Sudah terekam dalam benaknya. Ini hafalan dada. Kita ini semuanya diumpamakan sebagai kaset kosong. Untuk rekam Misyari Rashid jalan, nah, iya enggak? Untuk rekam nyanyian juga jalan. Kalau kaset kosong kayak gitu, ya enggak? Tetapi jangan sampai dimasuki nyanyian-nyanyian yang kita hafal. Adapun hafalan yang kedua yang bisa kita tempuh adalah secara tulisan. Artinya apa yang kita dapatkan dari ilmu ditulis dengan baik, kemudian dijaga catatan kita. Nah, kalau kita merasa lemah dalam menghafal secara dada, secara benak pikiran, dijaga catatan kita, ya, kemudian dikoreksi sama teman-teman yang lainnya, tadi saya nyatat kayak gini benar nggak ya? Nah, jangan sampai riwayatnya dia kepada seorang guru menyelisihi teman-temannya. Nah, ini namanya hafalan dalam tulisan. Setelah sudah dikoreksi, sudah dipastikan benar, dijaga, disimpan, jangan sampai catatannya ini terbakar, ya, atau hilang, atau diacak-acak sama anaknya di rumah. Akhirnya apa? Disebutkan, saya kemarin dapat pelajaran apa sih ya? Kebetulan catatan saya diacak-acak sama anak saya. Enggak taunya dibuang di sampah. Ya akhirnya kayak gini keadaan saya, enggak bisa menjaga ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Itu adalah sebab yang harus kita tempuh dari sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah at-taqwa. Orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala harus memiliki ketakwaan. Artinya, dia harus bisa berakhlak mulia. Ilmu yang dia pelajari membawakan dia menjadi orang yang mulia. Orang yang beradab. Beberapa konsekuensi ilmu yang dia pelajari, diamalkan. Dia mempelajari ilmu hadis-hadis Rasulullah tentang keharusan menerapkan sikap tawadhu misalkan, rendah hati. Maka jangan sampai dia mempelajari ilmu tetapi masih memiliki kesombongan. Enggak ada sikap rendah hatinya dia di hadapan yang lain. Kita bisa membuktikan para ulama rahimahumullah semakin mengarungi ilmu lebih dalam, mereka semakin menunduk. Bukan malah semakin semuanya mengatakan, hebat kan kami? Enggak. Tetapi semakin apa? Menunduk. Semakin merendah di hadapan yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah mengatakan, di dalam riwayat Imam Ibn Abi Hatim, ma nadhartu ahadan fa ahbabtu an yukhti. Tidaklah pernah saya berdiskusi permasalahan kepada seseorang, saya menginginkan orang itu yang salah, saya yang benar. Enggak pernah. Kebanyakan orang kalau lagi diskusi, dialog, pengennya biasanya yang benar, ya enggak? Sehingga nanti sayalah yang menang. Kalau kenyataannya saya salah, saya harus cari dalil. Akhirnya dalilnya dibawa kepada perkara yang salah. Karena dia malu. Kalau salah bagaimana kata orang? Nanti orang-orang menganggapnya saya bodoh. Timbullah sikap kiber, kesombongan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tidaklah pernah saya melakukan diskusi terhadap suatu permasalahan kepada orang lain, kemudian saya mengharapkan orang lain itu yang salah, saya yang benar. Dan tidaklah pernah juga saya menginginkan dalam hati saya agar seluruh kitab yang saya tulis dipelajari oleh orang lain, kemudian orang lain ini menyandarkan kitab ini kepada keilmuan saya. Artinya, beliau tidak pernah ingin pujian dari orang lain yang telah mempelajari kitab-kitab beliau. Seringkalinya kan kita kalau membaca kitab ulama, kitabnya bagus, kita kan puji ulama tersebut, ya enggak? Barangkali ada di antara kita juga menulis suatu artikel, makalah. Ah, ini biar menarik sehingga nanti orang-orang pada muji saya. Ini merupakan niat-niat yang berbahaya. Memudaratkan thalibul ilmi. Kalau dia tidak bisa merendah di hadapan yang lain, maka berarti dia tidak paham hakikatnya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Allah telah memberikan wahyu kepadaku agar kalian terus-menerus merendah di hadapan yang lain. Hatta la yafkhur ahadun ala ahad, sehingga salah seorang di antara kalian jangan sampai membanggakan diri atas yang lainnya. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Panutan para ulama dalam menerapkan sikap tawadhu adalah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Karena ulama adalah warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, bersamaan dengan keilmuan beliau yang sangat luas kepada salah satu muridnya yaitu Ahmad bin Hanbal dan yang lain, antum a'lamu bil hadith war rijal minni. Kalian itu lebih tahu, lebih luas ilmunya tentang masalah ilmu hadith dan rijal, para perawi, daripada aku. Apabila kalian mendapatkan hadith sahih, kabarkan secepatnya kepadaku. Ini beliau sampaikan kepada murid-muridnya. Sama saja hadis tersebut ada di negeri Syam, ada di negeri Kufah, aku akan tuju kepada hadis tersebut. Kalau memang hadis tersebut sahih. Karena kesahihan hadis adalah aliranku, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak pernah mengatakan dengan kebesaran hatinya beliau. Misalkan, kalian ini para muridku, ya. Jadi kalian harus sopan terhadapku. Bagaimanapun ilmu saya lebih tinggi daripada kalian. Wah, enggak pernah kayak gitu. Selama-lamanya ilmu yang kalian pelajari tidak akan menyaingiku. Enggak pernah. Dan kita bisa membuktikan diri. Seluruh para ulama semakin lama mendalami ilmu, maka semakin memahami dia sangat bodoh. Akhirnya dia semakin merendah. Ibnu Qayyim menyebutkan tahapan seseorang dalam meraih ilmu agama ini, kalau baru awal dia akan semakin apa? Sombong dulu. Karena baru awal dia mendapatkannya. Seakan-akan dirinya adalah yang paling keren dan yang paling mengetahui dalam permasalahan tersebut. Maka sudah pasti orang yang memiliki sifat kesombongan berarti dia belum lama belajar ilmu agama apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia belum benar-benar menikmati ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mencari ilmu agama Allah harus bisa berakhlak yang mulia. Harus bisa bertakwa, semangat ibadah. Sebagaimana dilakukan juga oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau sering menghatamkan Al-Quran dalam tempo yang sangat sedikit waktunya. Karena apa? Saking semangatnya beliau membaca Al-Quran. Dan itu merupakan ibadah. Dan berbagai macam contoh-contoh yang lain dari perjalanan kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga pernah mengatakan, al-khairu fi khamsah. Kebaikan seseorang ada dalam lima perkara. Perkara yang pertama adalah ghina nafs. Kalau seseorang jiwanya sudah kaya, artinya jiwa kita enggak merasa apa? Enggak merasa kekurangan terus. Dapat rezeki ini ngeluh lagi, kurang. Dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih kurang terus, berarti jiwanya belum kaya. Tapi kalau dia sudah qanaah, menerima ridho yang Allah berikan, maka dia menjadi raja dunia. Maka dia mendapatkan kebaikan dunia ini. Kemudian yang kedua, kata beliau, kaful adha. Tidak mengganggu yang lain. Artinya seseorang apabila belum mampu memberikan manfaat kepada yang lain, maka jangan diganggu orang lain tersebut. Malah bikin onar. Bukannya memberikan manfaat, tetapi malah dia bikin apa? Bikin onar. Mengganggu tetangganya, mengganggu orang yang di jalan, dan seterusnya. Yang ketiga, hasbul kalal atau kasbul halal. Seorang akan mendapatkan kebaikan di dunia ini kalau usahanya halal. Pekerjaannya apa? Halal. Dan yang keempat, at-taqwa. Kalau dia hiasi dengan penuh ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima adalah ats-tsiqah billah. Adanya kepercayaan penuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, azani wa azakumullah. Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih adalah orang yang memiliki alhamdulillah segalanya. Ilmu beliau dapat dengan baik, dengan luas. Kemudian apa yang beliau pelajari juga membawakan beliau semakin bertakwa, semakin semangat beribadah, semakin memperhatikan keadaan orang lain yang di sekitarnya, Sampai-sampai ada salah satu muridnya yang utang, utang mas kawin, mau nikah, janjinya mau memberikan apa? Memberikan mas kawin sekian dinar. Ternyata baru punya kurang dari itu. Dia kebingungan. Padahal Imam Syafi'i memiliki harta yang pas-pasan. Dikasihkan. Ya udah, ini kasihkan sebagai mahar untuk istrimu tambahan. Ini menunjukkan apa? Memperhatikan keadaan orang lain. Begitulah orang alim. Tidak menjadi orang yang egois, tetapi membawakan ilmunya kepada tingkat ketakwaan. Semakin orang alim, maka semakin bertakwa kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Adapun yang terakhir, dari sebab Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu, adalah mulazamatul ulama. Kita harus gampang dekat bergaul dengan para ulama. Artinya mempelajari ilmu itu dengan guru, dengan ulama. Bukan kita pengennya mempelajari ilmu simple. Saya terlalu sibuk ini. Kalau mau langsung datang ke majelis taklim kayaknya gak sempat. Ya apa salahnya lah. Saya selalu mendapatkan ilmu melalui radio. Melalui baca-baca buku. Gak pernah di hadapan guru, di hadapan ulama, orang yang berilmu. Gak pernah. Nah kita yakin orang tersebut mungkin bisa mendapatkan ilmu ini dengan cara yang tidak baik. Gak akan bisa dia paham agama Allah dengan seksama dan teliti. Karena ilmu ini harus dicari dan dipelajari melalui bimbingan para ulama rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala. Artinya para guru. Kita lihat Imam Syafi'i guru-gurunya sangat banyak. Ratusan guru yang beliau miliki. Dan ditiru oleh murid-muridnya beliau juga. Yang mengharuskan adanya mulazamah. Berhadapan dengan seorang alim dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan orang zaman sekarang itu yang gak mau hadir majelis taklim, panginnya melalui radio, melalui TV, melalui baca-baca aja. Berarti menyangka yang hadir di majelis taklim itu para pengangguran semua. Yang gak ada kerjaan. Ya gak? Sebagaimana kalau misalkan ada orang diajak, ayo sholat jamaah, saya lagi sibuk. Seakan memahami yang sholat jamaah di masjid itu para apa? Para pengacara, pengangguran banyak acara. Allahul musta'an. Yang namanya kesibukan, setiap orang masih atau memiliki masing-masing kesibukannya. Tetapi demikianlah aturan ilmu agama Allah. Belajar harus didampingi guru. Sholat bagi laki-laki harus di masjid. Benar atau tidak? Demikian aturannya. Maka sesibuk apapun, kita harus bisa menempuh dengan cara yang baik dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Itulah beberapa kisah yang kita dapatkan dari seorang imam besar, yaitu Imamun Asy-Syafi'i rahimahullah, Nasirul Hadis wa Nasirus Sunnah, Nasiruddin. Beliau adalah penolong, pembela sunnah Rasulullah, pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala di zamannya. Keilmuan beliau dalam setiap bidang ilmu agama tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Karya-karya tulis beliau tidak asing lagi juga di tengah-tengah kita. Bahkan orang awam pun memahaminya. Akan tetapi sangat sedikit, ya, sangat sedikit orang yang bisa mengambil pelajaran dari sejarah-sejarah yang beliau tempuh selama masa hidupnya. Kalau mereka mau berpikir dengan baik, mau berakal secara sehat, apabila mencintai Imam Syafi'i, menjadikan Imam Syafi'i sebagai imamnya, maka pelajarilah sejarah hidup beliau. Bagaimana keadaan beliau dalam menempuh hidupnya kurang lebih selama 54 tahun. Semoga apa yang kita pelajari dari sejarah Al-Imam Syafi'i dapat kita ambil pelajaran dan manfaat. Dan semoga dapat kita jadikan sebagai tambahan ilmu kita. Dan bisa menjadi hujjah buat kita, bukan menjadi bumerang yang membahayakan kita semuanya. Iyadan billah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita gunakan ya waktu yang selebihnya sedikit sampai pukul 5 sore untuk pertanyaan dan jawaban apabila ada di antara kita yang menanyakannya. Fal yatafaddal minkum 1, 2 atau 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi ya, ini harus adanya siasah ya. Apa artinya siasah? Pengaturan yang maksimal buat diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai ada alasan sudah memiliki rumah tangga menghalang-halangi dia dari apa? Dari belajar. Maka ada waktunya kita memberikan hak untuk keluarga kita. Dan ada waktunya juga kita menjalankan hak untuk diri kita. Kita adalah seorang pemimpin dalam keluarga kita. Seorang pemimpin agar semakin lebih dicintai oleh orang yang dipimpin, dalam hal ini istri dan anak kita, hendaklah kita tegakkan hukum adil di tengah-tengah mereka. Tegakkanlah aturan-aturan yang bijaksana di tengah-tengah mereka. Dan modal kita itu semua adalah apa? Ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan seorang pemimpin yang baik adalah memiliki ilmu. Apakah dalam kepemimpinan yang paling kecil, tingkat keluarga, sampai kepemimpinan yang paling apa? Besar, tingkat presiden misal. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina" lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dalam ayat tersebut ada dua hal, dua syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kita semuanya. Pertama adalah ilmu dan yang kedua adalah kesabaran. Berarti kita harus pandai-pandai mengatur siasat untuk diri kita. Tetapi memang benar-benar sulit. Meskipun sulit, terus menerus kita usaha. Karena para ulama mengatakan, siyasatun nas asyad min siyasatid dawab. Kenyataannya, mengatur hidup manusia itu lebih sulit daripada mengatur hidupnya binatang. Benar gak? Benar gak? Binatang itu kalau gak nurut, dicabuk aja pakai apa? Maka cambukannya langsung nurut. Nah manusia kadang udah dicambuk, udah diberi pukulan mendidik, masih aja inginnya mengikuti hawa nafsu. Kita sudah kita benar-benar berusaha untuk menyempatkan diri belajar, masih aja hawa kita terus-menerus membisikkan kepada kejelekan. Kamu jangan lagi gitu. Ngapain sih datang ke Masjid Salim itu? Keluarga kamu, ingat loh. Itu hawa nafsu kita. Makanya Nabi mengatakan, istri dan anak kadang-kadang menjadikan seorang tadinya berani menjadi apa? Penakut. Tadinya memiliki kepercayaan penuh terhadap Allah menjadi berkurang. Itulah yang dimaksud firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, cobaan buat kita. Bahkan ada ulama yang benar-benar mengatakan kepada istri dan anaknya, saya mau belajar, kalau kalian berkenan, kalau gak berkenan saya tinggalkan kalian. Istilahnya apa? Menekankan diri bahwasanya kewajiban itu semuanya saya lakukan insya Allah. Dan insya Allah seseorang ketika semangat belajar, maka ilmu dia membawakan dia kepada ketakwaan. Gak mungkin nanti dia menyia-nyiakan apa? Keluarganya. Karena semakin orang mendapatkan ilmu, maka semakin apa? Semakin takut untuk menyia-nyiakan apa? Keluarganya, tanggungannya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Seperti dahulu yang dikisahkan, ada dua orang sahabat yang saling bergilir, ya enggak? Satunya bekerja, satunya mencari ilmu di hadapan Nabi. Rollingan. Tetapi kebetulan waktu itu salah satu saudaranya mendapatkan giliran bekerja semakin banyak daripada apa? Saudaranya yang belajar. Akhirnya yang mendapatkan giliran kerja lebih banyak ngeluh kepada Nabi. Nabi menegurnya, la'allaka turzaqu bih. Bisa jadi kamu bekerja dengan rollingan seperti ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus karena melalui saudara kamu yang masih belajar. Maka sama sekali ilmu tidak akan, tidak pernah menghalang-halangi seseorang dari mendapatkan apa? Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini, mengingat sudah jam 5, ya. Walaupun kurang 1 menit, insya Allah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan dan kekhilafan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu memperbaiki diri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.